atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho. Tragedi yang menyilukan, kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun bilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Kita dapat mencoba.